إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semuanya untuk kembali bisa menghadiri ta'lim di tempat ini. Dan kami ingatkan bahwa kita ini posisinya sedang berada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka marilah kita bersungguh-sungguh dalam beramal, beribadah, memperbanyak tasbih, takbir, tahmid, tahlil, memperbanyak kalimat-kalimat yang baik, bersedekah di waktu-waktu seperti ini nilainya sangat besar, beribadah di waktu-waktu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah memiliki keunggulan yang sangat besar. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam beliau bersabda, "Ma min ayyam العمل صالح ما من يوم العمل صالح فيهن أحب إليه من العشر ذي الحجة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام tidak ada satupun hari ma min yawmin atau ma min ayyamin tidak ada satupun hari yang amalan saleh dikerjakan di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 Dzulhijjah, yakni 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, al-ushru, 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Qala, seorang sahabat bertanya, wal jihad ya Rasulullah, tidak boleh jihad ya Rasulullah? Qala na'am, tidak boleh jihad fi sabilillah. Jihad yang dilakukan di luar bulan 10 dari Dzulhijjah, kadang dilakukan di bulan Syaban, jihad kadang dilakukan di bulan-bulan yang memang dibutuhkan jihad. Jihad yang seperti itu, kaum muslimin, masih kalah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh yang dikerjakan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Saya dipahami hadirin. Ini dia. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa la yarji'u bi syai' minha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali seorang yang keluar jihad fi sabilillah, tentunya jihad yang syar'i, jihad yang sesuai dengan syariat. Kemudian dia membawa jiwanya dan hartanya, namun dia tidak kembali dengan membawa satu pun di antara dua hal itu. Artinya dia mati di medan perang, syahid fi sabilillah. Ketika jihadnya jihad yang syar'i, maka dia mendapatkan predikat syahid fi sabilillah. Kecuali ini saja. Yang lebih baik daripada amalan-amalan yang dilakukan dalam kurun waktu tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Bisa dipahami hadirin? Ini marilah kita memperbanyak yang bisa sempat membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang tidak bisa membaca surat panjang, surat pendek. Berulang-ulang, tidak mengapa. Berulang-ulang. Membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Lahab, An-Nasr dan yang lainnya. Walaupun pendek, tapi sering. Itu pahalanya besar ketika dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin ada pertanyaan, dan ini pernah disampaikan kepada pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Taimiyah. mana yang lebih afdal? 10 di bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah, atau 10 yang terakhir di bulan Ramadan? Jawabannya adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu berkaitan dengan al-layali, malam-malamnya. Karena di malam-malam tersebut ada yang namanya Lailatul Qadar. Terjadinya di malam, bukan di siang hari Lailatul Qadar itu. Khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu berkaitan dengan malamnya, iya. 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih baik. Tetapi adapun berkaitan dengan siangnya, maka amalan dilakukan di siang hari, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu pahalanya lebih besar. Sebagian ulama mengatakan, karena hadis umum ma min ayyamin atau ma min yaumin, yaum hari apapun, hari manapun, tidak lebih baik daripada 10 Dzulhijjah yang pertama, ya saat tanggal 1 sampai tanggal 10-nya. Maka sebagian ulama mengatakan amalan yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada amalan yang dilakukan di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Artinya, kalau kita memasuki Ramadan yang terakhir, kita sangat bersemangat, ya, karena banyak pembahasannya, ilmunya sering disampaikan, kita didorong untuk beramal di saat-saat itu. Ya. Tetapi untuk memperhatikan tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, ini banyak yang dilalaikan oleh kaum muslimin, di antaranya kita. Ini setuju mboten Pak? Di antaranya kita? Ya, setuju. Setuju baiklah. Di antaranya kita. Agar supaya kita mumpung masih ada. Ini tanggal yang keberapa Dzulhijjah? 3. Masih ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puasanya puasa Arafah. Kaum muslimin jami'an, kita lanjutkan ini pembahasannya nanti habis waktu. Dalam pertemuan terakhir, kita telah masuk pada pembahasan apa? Penyembelihan hewan kurban atau hewan yang lainnya. Penyembelihan yang menyebabkan halal dagingnya untuk dimakan. Itu harus terputus. Hulukum. Hulukum itu apa, Pak? Hulukum itu adalah tenggorokan, jalur nafas itu apa, Pak? Rongongan, ya. Wal mari, mari jalur makan itu apa, Pak? Rongongan juga, tenggorokan, tenggorokan dengan kerongongan beda enggak? Beda. Ya antar itulah. Ya. Al mari, wal hulkum terputus, jalur makan, jalur nafas terputus. Kemudian audaj, audaj ini jamak, wajdain, dua urat besar di sebelah kanan dan di sebelah kiri leher. Empat ini terputus. Kalau disingkat 3 berarti, urat yang kanan kiri menjadi satu hitungan, kemudian hulkum bil mari. Hulkum itu apa? Antara dua tadi, kerongkongan atau tenggorokan. Kerongkongan itu untuk jalur makanan bagi ya. Tenggorokan untuk jalur apa? Pernafasan, iya, nah, betul. Itu cara penyembelihan. Kemudian membaca Bismillah agar supaya membedakan penyembelihan kaum muslimin dengan kaum musyrikin, di mana mereka tidak membaca Bismillah ketika mereka menyembelih hewan itu. Disembelih supaya apa? Keluar darah dalam jumlah yang besar, sehingga darahnya dalam keadaan keluar. Yang najis ini keluar, yang haram ini keluar, dan sisanya adalah daging yang sehat, yang bersih dari darah. Ya? Kemudian telah kita masuki juga hewan yang disembelih. Syaratnya adalah dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan mati. Hewan yang sudah mati, kalaulah tetap dipaksakan untuk dianggap halal, walaupun disembelih tetap hukumnya apa? Haram. Yang biasa diistilahkan di daerah kita dengan apa? Tiren. Tiren itu apa, Pak? Mati kemarin. Sebenarnya tiren itu juga halal jika lo mati kemarinnya disembelih, Pak. Dan membaca bismillah, ini mati kapan? Kemarin. Bahkan sudah sebulan. Bangke. Iya, tapi disembelih. Oh, halal. Sehingga jangan tertipu, tiren berarti haram. Loh, tiren itu karena disembelih, Pak. Dengan membaca bismillah padanya. Kemudian juga, ayakuna suhu ruhihi bimahdi adzab. Hilangnya ruh, itu dikarenakan semata karena memang disembelihnya hewan tersebut. Ini beberapa syarat. Dan hendaknya hewan itu bukan hewan buruan. Tatkala orang itu sedang berihram. Adapun syarat menyembelih, hendaknya dia apa? Akil, berakal. Tidak harus balik atau balikoh. Lagi perempuan juga boleh. Yang menjadi pembahasan kita kemarin adalah Musliman kana au Yahudiyan au Nasraniyan. Ini kitabian. Kitabian itu orang-orang yang Allah berikan seorang Muslim dan dua ahli kitab. Al-Yahud wa Nasara. Al-Yahud wa Nasara dikatakan ahli kitab. Kenapa? Ahlul kitab itu khusus penyebutan kepada Yahud dan Nasara. Karena Yahudi mendapatkan kitab Taurat. Nasara mendapatkan kitab Injil. Nabi mereka Musa dan Isa. Mereka dikatakan ahlul kitab. Adapun selain mereka dari agama-agama yang lain, agama-agama bikinan manusia yang tidak mendapatkan kitab dari Allah Azza wa Jalla, maka itu semua sesembelihannya haram. Walaupun membaca bismillah. Makanya ada orang Hindu tahu ini tamunya orang Muslim, ini ada tamu, dia Muslim, dia nyembelih basur di belakang, Pak. Oh, karena orang Islam, dia saya sembelih bismillah lah. Bismillah. Menjadi halal? Tidak. Karena dia wasani, penyembah berhala. Bukan ahli kita. Bisa dipahami hadirin? Di sini kami hendak menyebutkan, membaca sebentar, karena memang dakwah kita memerintahkan yang hak dan membantah yang batil. Ada beberapa kelompok yang tidak mau makan sesembelihan muslimin yang lain. Ada tidak, Pak? Ada. Semisal siapa? Jamus. Tahu Jamus kaum muslimin? Jamusun. Itu bahasa Arab. Artinya kerbau. Tapi yang saya maksudkan, Jamus Jamaatul Muslimin. Maknanya secara bahasa kerbau, Pak. Oh, muslimin jami'an. Mereka mengharamkan sesembelihan umat Islam yang lain. Dikarenakan tidak berbaiat kepada pimpinan mereka. Apakah ini dibenarkan? Jawabannya lah. Tidak. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan musliman. Dia muslim. Muslim. Salat, syahadatain, zakat, puasa, masuk. Muslim. Apakah dengan tidak berbaiat kepada pimpinannya dia sehingga dia menjadi kafir? Ini pembahasannya panjang. Sehingga kalau begitu anggapan mereka, maka semua yang ada di muka bumi ini dihukumi kafir kecuali mereka saja. Pimpinannya dan anak buahnya saja. Yang lainnya haram sesembelihannya. Ini bahaya. Ya? Bahaya kaum muslimin pengkafiran berdasarkan kelompok. Dan kelompok tersebut bikinan manusia ini sangat mengerikan. Nah, ini pembahasan tersendiri tapi bukan waktunya. Nanti enteng waktu bahas jamu sunnah. Kaum muslimin jami'an. Kemudian pembahasan kita yang telah lewat adalah apabila satu hewan itu disembelih dengan niatan untuk selain Allah, وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, maka hal itu menjadi haram di Makkah. Perhatikan, ini kaitannya dengan bismillah dan niatan. Bismillah menjadi rukun atau menjadi syarat halalnya sebuah sesembelihan dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-121, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih, janganlah kalian memakan hewan yang disembelih yang tidak disebut bismillah padanya. Kemudian ada hewan yang disembelih dengan bismillah tetapi untuk tumbal. Untuk tumbal. Kemborok, sonjeluk, pitik irang. Ya. Disembelih karena dia seorang yang beragama Islam yang bacanya bismillah. Tetapi nyatanya uhilla bihi lighairillah. Maka ini menjadi apa? Haram disembelihnya adalah dalam rangka untuk penyembahan kepada selain Allah. Disebutkan itu dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Sehingga betul-betul kita harus perhatian. Jangan semata-mata, ini halal karena bismillah. Oh enggak. Sangat-sangat sanksi, bahkan kita bisa memastikan itu haram. Ketika kapan? Ketika hari-hari itu atau waktu-waktu itu penyembelihan memang untuk selain Allah Azza wa Jalla. Seperti di bulan Syura umumnya. Ya? Di penanggalan Kliwon, Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Mana yang paling akhir apa paling depan, Pak? Nggak usah tahulah, kita nggak usah murojaah kayak gitu, Pak. Nah. Itu hanya sekedar contoh. Kalau ada penyembelihan di hari-hari itu, khusus hari itu, dan kita tahu ini mereka adalah orang yang berkeyakinan seperti itu, ya, apakah sekara yang besar atau sekara anakan? Sekara anakan, sekara mana, Pak? Sekara sini. Ya. Ini kambing. Halalan taiban kambingnya. Disembelih, bismillah. Tapi enggak usah, Pak. Nek anak kidul, nek enek, segera anak kan nyiloro lor kayak kidul, ini nyiloro lor. Gua kulon ya pak, ya kulon. Karena sing kidul pun ya pak, yang dikong ya. Wah, gua lo catering ya pak. Masa karena kidul ngeriko kulon ya pak, ya salah saya pak. Oh muslimin, kan jami'an. Kemudian pembahasan kita adalah yang berikutnya, alat penyembelihan. Sudah kita lewati. Sekarang adab-adab dalam menyembelih. Sudah kita latih belum? Belum. Adab-adabnya sekarang. Ihsanu dhabhi. Menyembelih dengan cara yang baik. Yakni dengan menajamkan senjatanya. Bihdati sikin. Wasuratul qat'i. Dan mempercepat untuk memutus. Empat yang tadi kami sampaikan cepat. Jadi bukan untuk main-main, diarak-arak di sini, bukan. Tapi suratul qata. Tajam dan cepat dalam mengayunkan pisaunya sehingga putus. Ya, al-hulqum wal-mari dan wajdan. Ya, tenggorokan, kemudian kerongkongan, dan dua urat yang besar, urat nadi yang besar yang ada di kanan-kirinya. Kemudian ada yang berikutnya, ijta'u adzabiha, ja' yakni ditidurkan. Sehingga kalau ada prosesi penyembelihan kok dalam keadaan hewannya berdiri, itu adabnya jelek. Karena ada beberapa tayangan di YouTube begitu, pernah kami ditanya, apa hukumnya menyembelih dengan berdiri? Kambingnya itu masih berdiri, langsung sapet-sapet begitu. Itu kilabul adab. Adabnya sangat jelek. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau ditanya sah atau tidak, ya selama dia memenuhi syaratnya sah. Tapi itu jelek adabnya. Kalau Nabi membaringkan hewannya pada lambung bagian apa? Kiri. Kemudian waqa qadamahu ala sahati ulukiha. Meletakkan telapak kakinya di leher hewan yang akan disembelih. Dalam rangka untuk menguatkan posisimu, kuda-kudamu, ketika hendak menyembelih dengan kuat sungguh-sungguh. Ya. Kemudian disebutkanlah beliau di sini bahwa taujihi adzabihil kiblah, mengarahkan penyembelihan itu ke arah kiblat, bukan hewannya tetapi orang yang akan menyembelihnya menghadap ke arah kiblat. Disebutkan beberapa dalil di sini, wa an Nafi' anna Ibnu Umar kana huwa yanhur yahdihi bi yadihi tasifuhunna qiyaman wa yajihuna ila al-qiblah thumma ya'kulu yat'am. Ini Ibnu Umar ketika menyembelih jamnya beliau, yakni menyembelih tiat ketika haji, adalah beliau posisinya berdiri, kakinya ditaruh di lehernya, tangan kiri memegangi kepalanya supaya kuat kokoh begitu, kemudian diayunkanlah pisaunya dengan cepat sehingga putuslah urat-urat tersebut yang kami sebutkan. Nah, posisinya bagaimana? Jiwajihunnya lil kiblah, menghadapkan ke arah kiblah. Kemudian beliau makan dari daging itu dan membagikannya kepada kaum muslimin. Yang berikutnya adalah at-tasmiyatu takbir. Mengucapkan bismillah dan mengucapkan takbir. Bismillah. Dalam hadis yang disebutkan oleh Anas bin Malik, فَرَأَيْتُ وَادِيًا قَدَّمَهُ عَلَى صَفَحِهِمَا بِسَمْيُ كَبِّرُ. Aku melihat Nabi ketika menyembelih, dia beliau menyebutkan bismillah dan bertakbir. Ini bismillahi Allahu Akbar. Allah bismillahi wallahu akbar, boleh. Dengan menggunakan wawu bismillahi wallahu akbar, boleh. Tidak pun boleh bismillahi Allahu Akbar, boleh dua-duanya. Ya. Dan yang wajib di sini adalah bismillahnya. Sehingga kalau seandainya cuma bismillah, itu sudah sah. Lupa kalimat Allahu Akbarnya. Tidak mengapa. Atau lupa tidak menyebut sahibul kurban. Sehingga para sahibul kurban protes. Yo, mau orang disebut ya jenengku ya. Larang-larang. Ini riya Pak Berat. Ada niatan dan keton. Disebut nama atau tidak disebut nama oleh kaum muslimin, itu disebutkan para ulama, itu bagian dari sunnah Nabi. Hada minni wa min ahli baiti, ini dariku dan dari keluargaku. Disebut nama beliau dan secara umum keluarga beliau, mencakup keluarga beliau semuanya yang hidup dan juga yang sudah meninggal dunia, masuk padanya. Adapun kalau berkurban untuk orang yang sudah mati, ini tidak ada syariat. Berkorban, menyembelih seekor kambing untuk orang yang sudah mati, tidak ada apa? Syariatnya, tidak ada tuntunannya. Sehingga kalau disebut nama-namanya secara terang, hal yang boleh, bukan tercela. Tetapi kalau sekiranya disebut dengan keras akan menimbulkan riya, maka hal itu dihindari. Karena yang namanya niat itu bisa berbolak balik. Kemarin ikhlas, tapi begitu dipakai pakai toa. Sapi pertama harganya 35 juta. Mahal teman. Siapa pergi? Oh, wong suki-suki. Harga menteng kelek. Wah. Kesombongannya keluar, menampakkan kekayaannya. Wah, aku korban sapi sing ecek-ecek ya mong. Nah, itu walaupun tidak disebutkan tapi tersebut di hati, itu sudah merubah apa? Niat tadi itu niat. Asyadu syai'in, hal yang paling berat untuk diobati itu adalah niat. Niat itu bisa berbolak-balik hanya beberapa saat saja. Ya. Kemudian berikutnya ada bunahar, ini sudah selesai pembahasan. Idza lam yatamakkan min al-hayl yadbahu. Idza lam yatamakkan, sekarang pembahasannya adalah apabila hewan yang akan kita sembelih itu tidak memungkinkan pelaksanaan penyembelihannya dengan secara normal. Ini juga sudah kita baca kemarin ya. Idza lam yatamakkan min al-hayawan wa ta'azzara dhabhu li harabi wa nihdalik fa yajuzu ta'luhu wa rumyuhu bis-sahm wa nahwi. Apabila hewan yang akan kita sembelih, apakah yang kurban atau hewan apa yang kita, ternyata hewan ini lari dan susah untuk ditangkap. Ya, maka boleh bagi kita untuk memanahnya atau menikamnya dengan tombak atau dengan alat yang lain. Mungkin bisa terjadi, Pak. Mungkin kita mau menyembelih burung, umpamanya. Burung cara mau dimakan, sudah kepikiran ini, sudah mau digoreng enak. Ini malah ucil, Pak. Orang mudun-mudun, setembak baik, jor. Bismillah. Boleh, seperti itu. Kemudian, masalah janin juga sedikit terbaca. Kemudian, pembahasan berikutnya, masih ada waktu sedikit, tentang fikih yang berkaitan dengan pelaksanaan atau hewan kurban dan sekitarnya. Ya. Kaum muslimin jami'an, ini sudah sering kita bahas, alhamdulillah Satidah juga sering membaca tentang hal ini. Cuman kami akan sempurnakan pembahasan kita tentang al-udhiyah. Al-udhiyah. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan dengan cepat. Al-udhiyah artinya adalah mayudka, hewan yang disembelih. Taqarruban lillah, dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka beribadah kepada Allah. Fi ayyamin nahr, di hari-hari penyembelihan. Bi syara'atin makhsusah, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Hewannya harus sesuai. Jika Allah ada cacat, cacat seperti apa yang tidak boleh, cacat seperti apa yang boleh, ada dalam pembahasan kita ini. Kita ngalir, jika ada waktunya kita akan baca, jika tidak, maka entah siapa lagi yang akan membaca. Maksudnya, bukapan maning, Pak. Disyariatkan al-udhiyah, apa hukumnya? Wajib atau sunnah? Ada khilaf di antara para ulama? Bagi yang mampu, perhatikan kaum muslimin. Bagi yang mampu, maka pendapat mengatakan wajib atas dia. Ini pendapatnya Imam Rabi'ah, Imam Auza'i, Abu Hanifah, Imam Layth, dan sebagian dari pengikutnya mazhab Al-Malikiyah. Bahwasanya orang yang memiliki kemampuan, annaha wajibatun 'alal musir. Orang yang memiliki kemampuan terkena hukum wajib. Walaupun ini pendapat yang tidak rajih, ini pendapat yang lemah. Yang rajih mengatakan sunnah, sebagian lemah mengatakan sunnah yang ditekankan. Kesimpulannya, kaum muslimin, yang paling penting, siapa yang memiliki kemampuan hendaknya dia berkurban. Karena apa? Itu kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Allah Azza wa Jalla. Belum tentu tahun depan kita bisa ketemu dengan Idul Adha. Belum tentu, ya kaum muslimin. Jangan punya pikiran, kalau aku sematikan di sembelih nenang anak bojo. Bid'ah seperti itu. Tidak ada syariatnya. Ya? Adapun kalau seandainya seorang menyembelih hewan kurban diniatkan untuk dia dan keluarganya, termasuk keluarganya itu yang masih hidup dan yang sudah meninggal, akan dapat. Ya? Bapaknya sudah mati, sudah meninggal. Anaknya menyembelih kurban. Dan dia mengatakan, hadza minni wa min ahli baiti. Ini adalah dariku dan dari keluargaku. Hayya kana umaitan, yang hidup ataupun yang sudah meninggal mendapatkannya. Tapi kalau ini kambing sembelih untuk kurban dari bapakku yang sudah meninggal, ini tidak ada masnya. Bisa ditanya hadirin. Kemudian berikutnya pembahasan kita langsung melebar aja kepada beberapa pemasahan. Hewan yang digunakan untuk berkorban, la yujzi fil udhiyati ila al-am. Secara umum kata beliau, dalilnya tidak boleh hewan yang dijadikan sebagai korban kecuali hewan ternak. Ini terdapat lafaznya dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34, liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar supaya mereka berzikir dengan menyebut nama-nama Allah atas apa yang Allah berikan rizki kepada mereka min bahimatil an'am, yang berupa hewan ternak. Ini umum, hewan ternak, kaum muslimin. Jangan diterjemahkan sendiri. Makna ayat ini harus dikembalikan kepada sunnah. Jangan diterjemahkan hewan ternak, oh berarti kayak pitik, bebek, basur, marmut. Hewan ternak atau bukan, Pak? Hewan ternak. Apakah masuk pada tafsir ayat ini? Tidak. Jangan ngawur dalam menafsirkan ayat. Jangan hanya berbekalkan semata bahasa Arab. Kenapa? Pengamalan dari ayat ini berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang hanya tiga hewan saja yang diperbolehkan untuk berkorban. Al-ibilu wal-baqaru wal-ghanamu. Ini saja. Kayak kuda, al-hisanu. Apakah ada dalilnya kuda? Tidak. Tidak termasuk hewan yang dijadikan sebagai apa? Korban. Ini dia. Bagaimana dengan antara kuda dengan kuda dengan apa? Bihol? Keledai. Ada keledai, ada bihol, ada hisan. Ya, hisan kuda yang besar, bihol peranakan kuda dengan himar, keledai. Tiga-tiganya tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Bagaimana dengan kerbau? Kerbau masuk jenis sapi atau bukan? Kerbau beda, kerbau itu jamusun. Ya, tadi yang di depan. Jamusun. Bukan bakorotun. Maka hati-hati dalam permasalahan ini. Kambing, kalau kambing baik kaum muslimin, seluruh jenis kambing. Kambing etawa, kambing jawa, randu, kambing al-nasi wabak. Al-nasi, yani kambing domba yang kecil, kambing. Kemudian abang kambing yang besar, kambing yang bisa itu. Kambing, tahu kambing domba wonosobo? Dombos? Yang kayak biru-biru besar kayak itu, Pak. Bulat. Itu boleh. Karena masuk padanya jenis agnam. Sapi. Ada sapi limousin, sapi simental, sapi brahman, sapi unggul, sapi putih, sapi macam-macam. Sapi Bali, sapi. Ini kan ngerti sapi? Saya dulu pernah jadi peternak sapi, jadi paham, Pak. Semua jenis sapi boleh. Tapi kalau kerbau, ini tidak ada dalilnya. Sehingga jangan ngawur. Syaratnya juga tertentu, ikhwan muslimin. Syaratnya, kalau unta berapa tahun? Sebutkan dalam sebuah hadis, namanya unta khamsasinin wa dakhalat fi sadisah. Umurnya sudah 5 tahun dan sudah masuk 6 tahun. Bukan ini 4 tahun jalan. Paham 4 tahun jalan, Pak? Berarti belum genap 5. Ini harus genap 5, bahkan sudah masuk 6 tahun. Kalau bakoroh, sapi, berapa tahun? Sanatani, 2 tahun umurnya. Masuk umur ketiga. Bukan 2 tahun belum genap. Pertanyaannya, kalau beli sapi di kandang atau di pasar, tanya aktenya bagaimana, Pak? Ini aktenya kapan lahir? Tidak perlu dengan itu. Allah memberikan tanda adanya poel. Sebagian para ulama menyebutkan poel itu tanda. Walaupun kalau seandainya ada sapi lebih dari 2 tahun belum poel, itu sudah sah. Bisa dipahami hadirin? Ya, tapi harus dipastikan. Karena memang sapi ini mungkin bongsor, memang calon besar dia. Poelnya setelah 3 tahun bisa jadi. Tetapi umumnya poel itu 2 tahun. Tahu poel, Pak? Ngerti mboten jenengan? Mboten ngerti? Poel itu bukan ompong, Pak. Nah. Sehingga nek jenengan bilang ompong, oh berika poel ya. Bukan. Poel itu, kaum muslimin, hilangnya 2 gigi depan, gigi bawahnya sapi, Ya. Sapi itu tidak memiliki gigi depan, atas, enggak ada. Tapi punya bam belakang. Ya. Hilang tanggal, jatuh, kemudian tumbuh gigi besar yang bentuknya besar dua. Yang satunya, yang lainnya masih kecil, kecil, ini tanggal, kemudian tumbuh dua. Bentuknya seperti ini. Ini. Kalau sudah melihat seperti itu, ini namanya sapi poel. Nah, kalau orang kalau sudah ompong, nggak tumbuh lagi, Pak. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin, tentang aib-aib yang menyebabkan hewan itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Karena ada aib yang membolehkan, masih boleh. Tidak semua aib, kaum muslimin. Yang pertama, ada empat hal yang menyebabkan hewan itu dilarang atau tidak sah kalau dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama adalah uyub al-aura al-bayn aurha. Matanya buta sebelah. Butanya itu buta dalam keadaan jelas. Dalam keadaan apa? Jelas. Caranya bagaimana? Fain khattal bayatu akthar nadiruha bihaitu baqiya aqallihi lam yajzi. Yani apa? Matanya hitam hilang, putih semuanya. Ini. Contoh seperti itu. Tapi kalau ada sapi ini buta sebelah enggak ya? Sama kan tuh begini kan. Ting orang reaksi. Yang sini juga tidak ada reaksi, ini buta atau enggak? Jangan-jangan kalau tidak jelas itu tidak menyebabkan tidak sah. Yang jelas bisa jadi kamu begini kan sapinya lagi mikirin yang lain. Mungkin mikirin suka hijau dan sebagainya. Bisa jadi. Belum tentu itu buta. Karena matanya masih kelihatan ada hitam-hitamnya, ada putih-putihnya. Oh mungkin ditanya, kamu buta enggak ya? Berarti kamu yang buta Pak yang tanya. Yang ketiga atau yang kedua. Al-maridotu al-bain maraduha. Sakit yang memang betulan sakit. Betulan betul-betul jelas sakitnya. Fa'inkana maruduha khafifan aja'at. Apabila sakitnya itu sakit yang ringan, maka itu boleh. Yang ketiga, al-arja maktu'ah wa maksurah al-arjul. Al-arja yang apa? Pincang. Al-adhi bainal irja'u yang pincangnya jelas. Apalagi sampai terpotong kakinya atau patah tulangnya dengan nampak jelas. Ini lebih lagi. Kalau tadi yang buta sebelah tidak boleh sebagai korban, apalagi kalau buta dua-duanya. Jangan antum menumpang angat, ini kan buta dua-duanya. Yang enggak boleh cuma buta satu. Menyedihkan tadi senewan. Enggak bisa memahami perkara yang ada. Adapun aib yang ada aib, cuma tidak menyebabkan haram. Ini tambah sedikit waktu ya. Karena ini menjadi permasalahan. Kemudian pemanfaatannya. Nah, tadi yang minta waktu sekitar berapa untuk ngasih? 5 menit? Nah, kelamaan. Yang mau wudu dulu gak apa-apa. Aib yang ada seperti terpotongnya apa? Telinga. Terpotong betul-betul hilang kupingnya kabeh atau setengahnya. Atau luka, apa ada luka di bibir, ada luka di mana? Apakah ini menyebabkan tidak boleh? Jawabannya lah. Jawabannya masih boleh seperti itu. Masih boleh. Walaupun kalau seandainya disuruh milih, ya tentunya yang sempurna. Tapi kalau yang kita punya itu, dan kita pengen korban dengan kambing ini, untuk kemana orang bisa, tapi ada korengnya. Koreng ini tidak termasuk aib yang keempat tadi disebut di atas. Bisa dipahami hadirin? Tapi kayak korengan berarti meriang. Yang ngono, gini kan dibijik. Lara pora. Naik lara berarti anu kudu sehat. Kau mesin jemihan. Yang berikutnya adalah maksuratul qarn. ininya apa? Tanduknya luka atau pecah atau terpotong. Ini juga tidak mengapa. Ini penting karena kadang kambing-kambing yang disiapkan untuk dikorbankan itu kan masih melalui tahapan pemeliharaan. Ternyata bijikan dengan kambingnya didatangkan dari tempat lain, luka sampai berdarah-darah di kepalanya. Ini bagaimana? Aib atau bukan? Ini aib, tetapi tidak masalah. Masih tetap diperbolehkan. Karena apa alasannya? Tidak tersebut pada dalil yang menyebutkan empat tadi di atas. Masih ingat empat tadi di atas? Masih ingat insya Allah ya. Adapun sekarang pemanfaatannya. Ini yang menjadi pertanyaan. Bolehkah kita memasaknya? Boleh tidak Pak? Boleh tidak Pak? Yang dagingnya dimasak atau dibuang Pak? Lebih rinci lagi, masak untuk panitia. Boleh tidak Pak? Jawabannya minggu depan. Wah. Jawabannya sekarang yang dibutuhkan. Disebutkan oleh para ulama, "Man tafa'u bimal udhiyah?" Jenis pemanfaatan dari hewan kurban. Yang pertama, al-aklu minha, bolehnya memakan darinya. Siapapun boleh memakannya. Yang kedua, at-tasaddaqu al-fuqara, menggunakan itu bersedekah yang dibagi. Yang ketiga, ittikhar, disimpan untuk kebutuhan di waktu yang akan datang. Boleh. Dari sini kaum muslimin, permasalahan memasak untuk dimakan, jikalau itu masih 2 menit ya Pak ya. Ini penting. Saya sebutkan ini karena memang ada berbagai macam pembahasan. Hukum menjadikannya sebagai hadiah. La yu'til jazar ujratahu minal udhiyah. Tidak boleh para jagal atau yang berkecimpung di penyembelihan, para tukang tetel, ya, itu diberi ujroh, upah dari hewan yang telah dijadikan sebagai kurban. Masa disebutkan di sini beliau, di dalam beberapa riwayat, Imam Bukhari dan yang lainnya. Nah, Rasulullah SAW untuk apa namanya menjadikannya sebagai ujroh. Dan ini ujroh ini bukan dari ujrohnya. Sehingga kalau kita masak, untuk apa ini? Khusus panitia yang memiliki bag, etiket di sakunya. Ini haram, ini namanya ujroh. Tapi kalau dimasak untuk siapa? Untuk kaum muslimin yang ada di waktu itu silakan makan. Yang panitianya, yang bukan panitianya, yang sholat, yang sedang, silakan makan. Ini dibagi dengan model matang. Kalau yang itu dibagi dengan cara mentah, itu boleh. Karena tidak ada unsur apa? Tidak ada unsur upah. Bisa dipahami hadirin? Alhamdulillah. Demikian yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Sudah bunyi. Suara murung. Kontakon malah orang entuk di bagian. Minggu depan insyaallah pertanyaannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.